بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشرة النساء أخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis dalam rangka melanjutkan kegiatan ta'lim. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bersama-sama beberapa hadis dari bab uksuhum mimma talbasun, berikan pakaian mereka sesuai dengan apa yang kalian pakai. Demikian pula bab sibabul abid, bab tentang mencela seorang budak. Hadis yang telah kita baca pada bab tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah orang-orang yang ada di bawah tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Wa man kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul, maka barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaannya, di bawah tanggung jawabnya, maka hendaknya dia memberikan makan sesuai dengan apa yang dia sendiri makan. Wa yulbishu mimma yalbas, dan memberikan pakaian dengan apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kalian memberikan kepada mereka tugas beban yang tidak mampu mereka kerjakan. Fa in kalaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum, lalu jika kalian memberikan tugas yang mereka tidak mampu mengerjakannya, hendaknya kalian bantu mereka. Beberapa tambahan keterangan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ialah babun sibabul abd. As-sibabu bikasris sin. Sibab itu dengan dikasrah sinnya. Huwa nisbatul insan ila aibin ma. Ini maksud dengan sibabul muslim. Fusuqun, mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Sibab itu nisbatul insan, penisbatan. penisbatan seorang insan kepada satu perkara yang tercela tertentu. Asyabbu, asabbu bil lughah asyatmu wal qati'. Asyab, ya, asab. Secara bahasa asyatm wal qati'. Itu cacian atau celaan atau pemutusan. Wa minhu qila lil isba', juga dikatakan untuk al isba', satu dari jari jemari yang ada di tangan, disebut as-sababah, jari telunjuk. Lian al insan idza sab'a khawfu aw syatamahu fa innahu yushiru ilaihi bitilkal isba'. Karena seorang itu ketika sedang mencela seseorang dari kalangan saudaranya atau mencacinya, dia akan menunjuk dengan jari tersebut. Maka disebutlah jari itu dengan as-sababah, jari yang biasa mengiringi perbuatan seorang ketika mencela. Walhasil yang dimaksud dengan sab, sibab, itu adalah menisbahkan sesuatu yang tercela tertentu kepada saudaranya atau kepada seseorang. Sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim itu perbuatan fasik. Dikatakan bahwa yang dicela pada peristiwa tersebut adalah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika orang yang mencela mengatakan, ya bena suwaida, oh ya bena sauda, ya bena sauda, wahai anaknya orang yang hitam. Rasulullah SAW berkata, "A'irtahu bi ummi?" Apakah engkau mencela dengan menyebut ibunya? Ini pertanyaan tetapi untuk taubih, untuk mencela perbuatan tersebut. Lalu mengatakan, "Inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian khawalukum, al-khawal itu adalah orang yang ikut atau orang yang berada di bawah tanggungannya atau orang di bawah kekuasaannya. Beberapa faedah. An-nahyu an sabbir raqiq wa ta'yirihim. Larangan dari mencela seorang budak atau menghinanya. Menta'yir, menghina dengan menyebutkan atau bawa-bawa ibunya, orang tuanya. Yang kedua, an-nahyu an tanqisil aba wal ummahat, tidak boleh mencela ayah-ayah atau ibu-ibu. Maksudnya tidak boleh mencela orang tua. Itu termasuk di antara akhlak jahiliyah. Larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang apakah itu secara langsung ataukah tidak langsung. Pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW melarang perbuatan semacam ini, para sahabat bertanya, bagaimana seorang dikatakan mencela orang tuanya sendiri? Kata Rasulullah SAW, dia mencela orang tuanya orang lain, sehingga orang lain membalas dengan mencela orang tuanya. orang tuanya dicela dengan sebab dia telah mencela orang tua orang lain. Nah, dicelanya orang tuanya dengan sebab perbuatannya. Ini termasuk. Ya tentunya apalagi ketika secara langsung dia sendiri seorang anak mencela orang tuanya, itu lebih jelas larangannya. Yang ketiga, inna ikhwanakum, sabda Rasulullah SAW, inna ikhwanakum, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu, ini isyarah, isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan pemahaman, pengertian bahwa dituntut adanya at-talatuf, sikap lemah lembut kepada mereka. Juga isyarah ila mu'amalatihim bisyafaqah wal musamahah. Juga isyarat untuk bermuamalah kepada mereka dengan syafaqah, dengan kasih sayang, wal musamahah, dan dengan memberikan rasa musamahah, artinya memberikan toleransi. Memberikan maaf dengan kesalahan-kesalahan yang ada. Dan mengambil sikap-sikap yang menunjukkan bahwa ada ikatan persaudaraan. Yang keempat, al-hassu 'alal ihsani ilaihim. Berbuat baik kepada mereka. Musa'adatihim fi hamlil ib'i al-thaqil. Juga membantu mereka meringankan beban yang dibawa, yang itu berat. Ini dianjurkan juga bermuamalah kepada orang yang dia bekerja, mengerjakan apa yang kita tugaskan dari pekerjaan kita. Misalkan kita menyewa orang atau membayar orang untuk mengerjakan satu pekerjaan tertentu, maka hendaknya tidak diberikan pekerjaan yang dia tidak mampu. Kemudian kalau dia tidak mampu, hendaknya ya kita bisa membantunya. Demikian pula ketika mempergunakan kendaraan dari hewan-hewan yang biasa digunakan sebagai kendaraan, kuda atau sapi atau yang semacam itu, unta, meskipun zaman sekarang sudah jarang. Tidak boleh membebani di luar kapasitas kemampuannya. Itu akan jadikan seorang terjatuh kepada kezaliman. Demikian pula kendaraan-kendaraan yang ada sekarang ini. Jangan dibebani melampaui batas, karena berakibat nanti rusak. Bukan zalim kepada alat, tetapi kalau rusak, yang menanggung kerugiannya ya tidak lain kecuali pemiliknya sendiri. Artinya Islam telah memberikan aturan-aturan yang mendatangkan kemaslahatan. Menunaikan segala sesuatu sesuai dengan kadar kapasitas, tidak melampaui batas. Yang kelima, waru'us sahabah, tentang sikap wara'nya para sahabat. Yang ketujuh, arrifqu bil mamluk wal khadim wa nahwihima. Wa adamu taklifihi bima la yastati'. Lemah lembut kepada budak, kepada pembantu, dan yang semisalnya. Tidak memberikan tugas yang tidak dimampui oleh mereka semua. Yang ketujuh, tarkut tarafu', meninggalkan sikap tarafu'. Tarafu' itu angkuh. Wal ananiyah ma'al muslim. Merasa sok lebih terhadap muslim yang lainnya. Mungkin sikap egois, sikap apa namanya, merasa harus diikuti orang lain yang harus ngalah kepadanya. Nah, kepada sesama muslim. Yang kedelapan, tarkul ihtiqari lil muslim. Tidak boleh ihtiqar, menyepelekan, menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Nah, kita masuk kepada bab yang berikutnya. Babun hal yu'inu abdahu. Apakah seorang dianjurkan untuk membantu budaknya? Terdapat beberapa hadis, atau terdapat di sini ada dua hadis, tapi satu diantaranya adalah lemah. Kita baca salah satunya yang dikatakan sahih mauquf. Haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani Abu haddatsani Ibn Wahab qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala a'inul 'amila min 'amalihi fa inna 'amilallahi la yukhibu ya'nil khadim. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Tetapi pada kitab ini dibawakan untuk satu bab yang berbeda. A'inul amil, bantulah al-amil, orang yang bekerja, min amalihi, dari pekerjaannya. Fa'ina amilallahi la yukhib, karena pekerjaannya Allah itu la yukhib. La yukhib. La yukhibu al-khaybah al-hirman wal-husran. Maknanya adalah tercegah dari keberuntungan atau rugi. Artinya, pekerjaannya Allah itu tidak akan tertimpa kerugian. Yang dimaksud dengan amil Allah adalah ketika melaksanakan sesuatu dari tugas yang dijalankan, yang itu di luar kemampuannya, lalu dibantu oleh pihak yang mempekerjakannya. Dan terkhusus ketika berbicara tentang muamalah sesama muslim, aktivitas orang muslim, tentunya secara hukum asal aktivitas yang dikerjakan oleh setiap muslim itu tidak akan bergeser dari perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan setiap hamba muslim itu selalu dituntut untuk menjalankan aktivitasnya bernilai ibadah. Ketika seorang melaksanakan tugas, dia bekerja untuk seseorang yang memberikan pekerjaan dan dia mendapatkan upah, dia telah menunaikan satu hak yang itu kewajiban bagi dirinya dan hak yang harus atau yang sepantasnya diperoleh oleh saudaranya. Maka terikat yang semacam ini, adanya keridhaan antar keduanya. Dan ketika dalam perkara yang halal, akan menunjang untuk perbuatan kebaikan yang lain, maka di situ akan memberikan nilai ibadah. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang amalan saleh, apa ini maksud dengan amalan saleh? Kata Fudhal bin Iyad, akhlasuhu waswabuhu, amalan yang paling ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan dari Allah, waswabuhu, dan amalan yang sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan amalan saleh. Dan orang yang beruntung, yang dikatakan di dalam hadis, badal Islamu ghariban, fasaya'udu ghariban kama bada'a. Islam dulu ketika awal datang dalam keadaan dianggap asing oleh manusia. Kemudian nanti pada akhir masa akan kembali Islam itu dianggap asing. Tetapi kata Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Unasun salihun, fi unasin su'in kazirin. Orang-orang yang saleh, yang hidup di tengah-tengah kebanyakan manusia yang sudah rusak. Yang disebutkan unasun salihun, orang-orang yang saleh, artinya orang-orang yang beramal saleh. Siapa orang yang beramal saleh? Seorang yang beramal kebaikan, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, kata ulama, ada dua pihak yang ini akan merusak manusia. Yang pertama, alimun fajir, seorang alim yang berwatak jahat. Yang kedua, abidun jahil, seorang yang ahli dalam hal ibadah tetapi jahil. Padahal alim, berilmu, itu merupakan ciri kebaikan. Abid, ahli dalam hal ibadah, tekun ibadah, rajin ibadah, ini satu di antara ciri kebaikan. Tetapi manakala itu tidak menjadi amalan saleh, justru merusak. Seorang punya ilmu berwatak jahat, ilmunya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Sehingga dipentingkan di situ adalah beramal saleh, bukan semata-mata berilmu dengan ilmu yang tinggi, tapi memiliki watak saleh. Kemudian tidak semata-mata seorang ibadahnya banyak, tetapi bukan amal saleh. Kenapa? Karena ibadah yang tidak dilakukan di atas bimbingan Rasulullah SAW, meskipun ikhlas, meskipun banyak, itu tidak menjadi amal saleh. Sehingga ketentuan kata Fudail bin Iyad, yang dikatakan amal saleh, akhlasuhu waswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar, itu adalah ketika seorang beramal di atas ilmu, sehingga benar menurut tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian, di atas keikhlasan, bukan di atas dasar watak yang jahat, yang menginginkan untuk kepentingan pribadi, keuntungan diri sendiri. Nah, maka dalam hal bermuamalah, dalam hal bekerja, seorang juga hendaknya mengikatkan pekerjaannya, karena semata-mata adanya keikhlasan, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, kemudian pekerjaan-pekerjaannya juga di atas garisannya dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa diambil dari hadis ini ialah al-hasu ala maddiyadil awn wal musa'adah illa alladhina ya'maluna li'adha'i huquqin faradallahu ta'ala alaihim ada'aha. Anjuran untuk memiliki kepedulian, menolong orang, membantu orang yang dia melakukan aktivitas pekerjaan yang itu adalah menunaikan hak-hak yang ada di jalan Allah, yang Allah SWT wajibkan untuk ditunaikan kepada mereka. Nah, hadis yang berikutnya, babun, atau bab yang berikutnya, la yukallaful abdu minal amali ma la yutiqa. Bab, tidak diberikan tugas seorang budak itu dari sebuah pekerjaan yang dia tidak mampu. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddatsani ibn Ajlan an Bukair ibn Abdullah an Ajlan عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمملوك طعامه وكسبته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام dalam hadis ini, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya, Kata Rasulullah SAW, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, hak untuk para budak mendapatkan makan dan pakaian sesuai dengan apa yang dimakan dan dipakai oleh tuannya. Wala yukallafu minal amali ma la yutiq, dan tidak boleh dia ditugasi dari pekerjaan yang dia tidak mampu. Di sini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Ma yukhadu minal hadis, yang bisa diambil dari hadis ini adalah la yajuzu lil muslim ayastakhdimal abda al mamluk fima yashuqu alaihi, tidak boleh bagi seorang muslim untuk memperbantukan seorang budak dalam perkara yang dia tidak sanggup. Kama la yajuzu lahu ayyahrimahu min at-ta'am wal kiswah, demikian boleh tidak boleh bagi dia untuk mencegah seorang budak dari makan dan pakaian. Kalau itu namanya penjajahan. Kalau penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika bekerja dipaksa, namanya kerja paksa. Dulu ada dikenal kerja rodi, atau satunya apa lagi? Romusa. Kalau tidak sanggup, dipukul. Sanggup, tidak sanggup, harus bekerja. Masalah makan, pakaian, tidak boleh. Ya, makan sekenanya, pakai pakaian, ya malah tidak diberi. Itu sifat penjajahan orang-orang kafir. Yang mereka sekarang ngomong tentang perbudakan, mencela bahwa di dalam Islam masih ada hukum perbudakan. Ya. Hukum perbudakan itu sekedar hukum, tetapi perlakuan di dalam Islam mulia. Jauh seperti apa yang mereka bayangkan. Ketika mereka mempekerjakan orang-orang dengan secara zalim, jadikan manusia seperti binatang, bekerja tanpa batas, tanpa ampun, dan tanpa diberikan hak-haknya, mati dibuang, tidak dikenal siapa namanya, di mana orang tuanya, atau di mana keluarganya, tidak perlu. Di dalam Islam ada hukum perbudakan, tetapi hikmah di balik semua itu adalah untuk bisa diterapkan di sana amal-amal soleh yang banyak. Dan betapa banyak di dalam Islam nilai-nilai ibadah yang diberikan ganjaran besar, yang di situ adanya anjuran untuk para budak itu dibebaskan, dibina, diajari, dididik, dan dibebaskan. Dan betapa banyak bekas-bekas budak yang kemudian menjadi orang mulia di dalam Islam karena dibina oleh orang-orang mulia, menjadi budaknya para sahabat, menjadi budaknya Rasulullah SAW. Kemudian di dalam masa perbudakan bukan menjadi orang yang disia-siakan, tetapi dibimbing, diajari ilmu, dan dibimbing untuk beramal saleh, terus hingga kemudian dibebaskan dan menjadi orang mulia seperti Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sebagiannya kemudian menjadi sebab untuk umat ini bisa memperoleh ilmu sampai kepada kita. Ya, banyak ahlul hadis yang latar belakang dulunya adalah budak. Tetapi ketika Islam mengajarkan kemuliaan kepada mereka, diajari ilmu, dibimbing, ya bahkan mereka belajar dari tuannya tentang adab, dan hingga kemudian dibebaskan, mereka menjadi orang merdeka dan lagi mulia, jauh di atas orang-orang yang dari awal memang merdeka. Nah, di sini tidak boleh seorang budak dihalangi untuk makan dan minum dan mendapatkan hak berpakaian. Bal ala sayyidihi it'amuhu mimma yat'am wa kiswatuhu mimma yaktasi. Bahkan kewajiban bagi sang tuan untuk memberikan makan sesuai dengan apa yang dia makan, memberikan pakaian dari apa yang dia sesuai yang dia pakai. Wa idza kallafahu bi'amalin yaghlibuhu, Dan kalau sekiranya pernah atau satu kali memberikan tugas, memberikan pekerjaan yang dia tidak mampu, ay yashukku alaihi, berat, tidak sanggup dia lakukan, a'anahu, sang tuan membantunya. Ima binafsihi, ataukah bisa dengan membantu secara langsung, dia turun-turun tangan, terjun sendiri. Wa imma bi ayyuhayyi'a lahu mayu'inuhu 'alal 'amali alladhi la yastati'u ay yaquma bihi bi mufradihi, atau memanggil orang lain untuk membantunya sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan dengan secara ringan. Nah, ini keindahan adab-adab Islam. Jadi istilah budak itu tidak ada di sedikit-sedikit pun tergambar di dalam Islam bahwa keberadaan budak menjadi orang yang tersia-siakan, menjadi orang yang terdolimi, menjadi orang yang dihina, dicaci, dimaki. Tidak ada kalau Islam itu diterapkan. Dan tidak bisa yang menjadi kacamata adalah apa yang terjadi, yang sering diekspos di media massa tentang perlakuan orang-orang di Saudi Arabia sana terhadap para pekerja rumah tangga. Nah, kalau itu kasus per kasus, bukan mewakili Islam. Dan betapa banyak yang mereka dengan pekerjaannya itu lalu menghasilkan hasil-hasil yang banyak. Mungkin berbandingnya berapa dari yang mereka, meskipun kita tidak mengatakan cara-cara semacam itu, bekerja menjadi TKI di luar negeri tanpa adanya mahram. Ya, tentu ini perkara yang secara syar'i perlu ditinjau. Ya, sisi keamanannya, sisi fitnahnya, sisi perjalanannya. Dan itu telah banyak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keuntungan. Ada seorang suami istri yang palsu. Ada seorang laki-laki bujang cari pekerjaan. Mula ada seorang wanita bujang juga cari pekerjaan. Nah, si pihak apa namanya penyedia, penyelenggara jasa itu yang mencarikan majikan. Ternyata ada majikan menginginkan yang statusnya suami istri agar di situ ada mahramnya. Suaminya untuk jadikan supir biasanya, istrinya dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. Diberikan tempat khusus semacam rumah untuk mereka berdua. Nah, ini pihak penyelenggara jasa ini membuatkan apa namanya surat keterangan nikah. Dibuatkan surat nikah. Lalu berangkat berdua. Statusnya sebagai suami istri, paspornya segala macamnya. Nah, sang majikan tahunya dia suami istri, tapi tidak pernah menikah. Hanya datanya saja. Karena banyak di masyarakat kita menggampangkan masalah. Ini kan sekedar formalitas, yang penting kalian tahu bukan suami istri. Akhirnya mereka di situ diberikan kamar, satu kamar. Ya kan? Semua diberikan perlakuan-perlakuan sebagai suami istri. Namanya manusia. Terjadilah apa yang terjadi, kemungkaran-kemungkaran. Nah, ketika terjadi sesuatu, nanti yang disalahkan, lagi-lagi gambaran Islam yang ada di Arab Saudi. Ini kezaliman. Nah, sementara kalau kita kaji yang sebenarnya tentang bagaimana perlakuan Islam terhadap orang-orang yang mereka disebut sosial statusnya sebagai budak, ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Tetap mereka diperlakukan secara muamalah, hubungan interaksi sosial, sebagai manusia yang memiliki hak-hak untuk dimuliakan. Makanan, minumnya, makannya, pakaiannya tidak boleh dibedakan dengan tuannya. Pekerjaannya tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak seperti digambarkan budak itu diikat kakinya, diikat lehernya, suruh mikul. Ya. Berjalan di padang pasir, tuannya naik unta. Itu penggambaran-penggambaran buruk yang datang dari orang kafir untuk mencela Islam. Nah, hadis yang berikutnya, haddatsana Abdullah qala haddatsani Al-Lais qala haddatsani Ibnu Ajlan an Bukair anna Ajlan Abu Muhammad haddatsahu Qubail wafatihi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amu wa kiswatuhu wa la yukallafu illa ma yutiq. Hadisnya semakna, hanya beda riwayat. Hadis yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anil A'mash qala Ma'rur mararna bi Abi Dzarrin wa 'alaihi tsaubun wa 'ala ghulamihi hullah wa qulna law akhadta hadha wa 'atayta hadha ghayrahu kanat hullatan qala Nabi 'alaihi wasallam ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma yakul wa yulbisuhu mimma yalbas wa la yukallifuhu ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu 'alayhi. Ini juga hadis sudah kita lewati. Nah, yang berikutnya babun nafaqatur rajuli 'ala 'abdihi wa khadimihi shadaqah. Seorang laki-laki memberikan nafkah kepada budaknya, kepada pembantunya, itu dihitung sebagai sedekah. Haddatsana Ibrahim bin Musa. Qala akhbarana Baqiyah. Qala akhbarani Bahir ibn Sa'ad an Khalid ibn Ma'dan an al-Miqdam sami'a an-nabiyya alayhi salatu wassalam yaqul ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqah wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fa huwa sadaqah. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam, beliau mendengar Nabi AS berkata, apa yang kau telah berikan makan untuk dirimu sendiri itu adalah sedekah, dan apa yang telah kau berikan makan untuk anakmu dan istrimu dan orang yang membantumu itu juga adalah sedekah. Ma yukhadu minal hadis yang bisa diambil faedah dari hadis ini ialah dalilun ala bayani syai'in min fadailil Islam wa muhasinihi. Ini sebagai salah satu dalil yang menjelaskan tentang sesuatu dari keutamaan-keutamaan Islam dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Wa dzalika anna ma anfaqtahu ala nafsik min al-ma'kal wal-mashrab wa nahwa dhalika mimma tantafi'u bihi yakunu laka fihi shadaqah. Yang demikian bisa dipahami bahwa segala apa yang telah engkau nafkahkan untuk dirimu sendiri berupa makanan, engkau berikan makan untuk dirimu, minuman, engkau berikan minum untuk dirimu, dan yang semisal itu semua dari segala apa yang bermanfaat, itu semua akan mendapatkan nilai sedekah. Nah, makanya ketika kita memberikan kepada diri sendiri sesuatu, itu sesuai dengan hajat, bukan sesuai dengan apa yang dibangun di atas syahwat. Apa maksudnya? Ketika kita makan, memenuhi hajat, bukan memperturutkan syahwat. Kalau menuruti syahwat, itu akan terkena larangan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena tujuan makan itu untuk memperkuat secara fisik. Minum juga demikian. Agar setelah kuat fisiknya bisa menjalankan berbagai macam amal kebaikan. Pakaian juga begitu. Nah, sesuai dengan hajat. Dan tidak masuk pada kategori tafakhur. Sehingga tidak boleh memakai pakaian yang menjadi simbol kesombongan. Ya. Sesuai dengan hajat. Nah, yang semacam itu bisa menjadi mendapatkan nilai sedekah. Waqata ma faqtahu ala ma man tahta yadika min zawjatin wa ibnin wa khadimin wa mulukin laka fihi sadaqat. Begitu pula ketika engkau seorang laki-laki memberikan nafkah kepada orang yang ada di bawah tanggunganmu. Istri, anak, orang yang membantu, budak kalau punya, itu semua akan dinilai sedekah. Dan di situ ketika seorang tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, yang dia harus berikan nafkah, itu disebut orang bakhil. Harusnya memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya, kepada budaknya. Dia tidak berikan nafkah itu. Padahal mampu. Ya, dia suka untuk kumpulkan harta, dihitung, ditumpuk. Sementara hajat-hajat yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, itu terbengkalai. Itu namanya orang bakhil. Wahada yahtaju ilan niyah. Untuk menjadi nilai sedekah, dituntut di sana adanya niat. Maka berbeda seorang yang berilmu ketika memberikan nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya dengan niat sehingga mendapatkan nilai sedekah. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, mereka hanya menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, namun terkadang secara terpaksa, terkadang diikuti dengan mencaci maki. Nah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kadang orang tidak sadar, kamu ini sudah kukasih makan tiap hari. Nah, kamu kalau bukan aku kasih makan dan seterusnya, kalimat-kalimat yang mencela, menyakitkan, ini tidak boleh. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, khairun itu adalah lebih baik min sadaqatin, ketimbang dia keluarkan sadaqah yatba'uha adza, tetapi juga disertai dengan sikap-sikap yang menyakitkan. Maka pentingnya niat. Ana ma faqtahu ala nafsika ayyuhal muslim wa ala ahlika wa ala mamlukika wa ala al-ajiril khadimi wal qaribi wal ba'in. Kullu ma faqtahu fa dhalika fihi sadaqat. Semua yang kamu keluarkan untuk semua orang yang ada di bawah tanggunganmu, itu akan menjadi sedekah. Naam. Wa hadha kama aslaftu min mahasin al-Islam wa fadailihi wa min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bil muslimin. Ya, aslafta والمسلمات ويحتاج هذا الى النية atau وهذا كما سلفت. Ini seperti yang telah kusebutkan tadi, dari berbagai macam kebaikan di dalam Islam dan keutamaannya yang merupakan rahmat dari Allah tabaraka wa taala kepada kaum muslimin, kaum muslimat, itu semua perlu didasari adanya niat. Ai an tanwiyahu niyatan 'amatan fi kulli ma anfaqta min malik fi wujuhil halal. Perlu adanya niat secara umum dalam segala apa yang kau berikan berupa nafkah dari hartamu pada sisi-sisi atau harta-harta yang halal. Min dzalikal mad'a 'amal masyrab wal maskan wal markab tahtasibuhu walaka bi shadaqatun jariyah. Ketika kau berikan makan, berikan minum, tempat tinggal, kendaraan, lalu engkau memiliki sikap ihtisaban mengharap ganjaran dari Allah, itu akan menjadi sedekah jariyah. apalagi ketika anak-anak kita mereka belajar sunnah, ya, keluarga kita beribadah di atas sunnah, aktivitas semuanya berada di atas sunnah, ya, memiliki kendaraan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk dakwah, untuk beramal, berjuang, memperjuangkan dakwah, ya, mendidik anak di atas sunnah, maka tidak ada dari semua yang dikeluarkan melainkan akan dinilai sedekah, tetapi diniatkan yang pertama, yang kedua disertai di sana sikap ihtisab, meminta ganjaran dari Allah SWT. Nah, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal itu dengan niat. Maka segala apa yang dikeluarkan itu akan mendatangkan kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan ganjarannya sampai berkali lipat ila sab'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat ketika seorang itu ikhlas, ketika sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, semuanya akan menjadi berfaedah yang besar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada satu hadis lagi, ya, atau dua hadis. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya bismillah ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Barakallahu fikunna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.